Bismillahirrahmanirrahim. In baya imaman lan lamun bayat yasi wong ing imam fa'atahu magang awekan yasi wong ing imam sofkota yadihi ing nangkep tangan ing imam atawa tangan wong ing imam wazam rata kalbihilan buah hatine ya si wong yuti umaga becik nurut ya si wong ing imam inistato alamun kawasa ya si wong painja akharu yunazi'uhu makalaman teka opoka ngawane kang malawani akharu ing imam fadribu unukul akha maka pada mukul sirakabe ing gulu kong kang ngawane wakana Abdullah bin Umar yakululana nasabagi Abdullah kang betala nanggi Umar iku ngujabi Abdullah jam ngujabi labad atiahu nurut sirayani nejaya Abdullah ing sultan tuatillah ing dalam nurut ing Allah wa ansihi fi mausiatillah lan nulayani sirahu ing sultan ing dalam mausiat ing Allah gula ba'dul ulama ngucap sabah setengah ulama wal muradu biqaulhi fadribuhun uqala khal huwa azluhu wa kharuhu la qatluhu wa mautuhu tawikan dan garagun galawan ucapan kangjeng Nabi fadribu ucap-ucaping lafad fadribu unu kolakar wai gudawi ya murad iku azluhu dan lungsure akar landen pocape akar la katluhu oranana dan mautini akar wa mauti tegese mauti akar gola baduhum dan ucap sabah setengah ulama al-muradu biha qaturasihi wa idhabu nafasihi tawikan dan karabkan bihi kalawan kauli padudu kumegatkan sirahe ya akhar dan ngilangkan nafas ya akhar ya dulu ala hadha kauli dan nudukan ingata seikilah kauli padribu apa ucapan kangjeng nabi pi hadithin akhar dalam hadis kang awaneh jemujat ing labad badribu hubisayib kain namangkana kamukul sireka bahu ing akhar kalawan pedang iku kainan imu opo mankana wongkang tinamu yama wa huwa zahirul hadith lan utawi ya kauluhu iku zahir hadith lakin surat fi zalika yakuna lawal adlan tetapi dan syaratkan ing dalam mengkono mazkur apa yang tahan apa kang awalaiku adlan kang adil wallahu a'lamu lan uti Allah iku kang maha uni di dia dek ceritakan masalah uras urus negara sakumaha kamari di akhir zaman pengurus-pengurus negara teh hampir eueuh anu araradio lain jang kepentingan rakyat lain jang kepentingan masyarakat tapi jang beuteungna jeung nafsuna hungkul nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing gitulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetap bae lantaran urang dijadikeun ku Gusti Allah manusia. Sedangkan manusia teh bernegara-negara, kabilah-kabilah. Ieu negara kudu diurus ku urang. Teu meunang henteu kudu. Sebab lamun teu diurus ieu negara, engke agama bakalna acak-acakan. Numantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubunganana sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara. Tata cara teh yakni lingkungan-lingkunganana berarti kurang kudu kitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ieu adalah manusia buatan pangeran, berarti ngabutuhkeun agama. Geus lamun urang ninjau bahwa manusia ieu makhluk Allah, butuh aturan Allah, agama ngaranna syariat. Namun urang leuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial, nu hubunganna manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan, kudu aya nu sejen, berarti makhluk sosial. Ieulah kudu aya penataan sosial ngaranna politik. Berarti politik hirup di atas negara, Islam cicing di luhur negara, berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama. Kitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat. Dek ngembangkeun agama di atas negara, atau negarana kudu ditata ku urang. Moal bisa keluar ka jeung kumaha ge agama jeung negara. Lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan. Kos kuari negara bae teu make agama korupsi terus bae maling terus bae nu zina teu dibunuh, teu diranjam, anu mabok teu dikukuna terus bae eta ngaranna negara teu make agama percis. Kos di Cikupa bae kieu ngaranna teu make agama. Hayu bae duit naon tah duit teh gabres bae ta eta negara teu make agama. Ieu kos di urang ieu kos kieu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh. Siap ka neraka berarti teh jelema. Nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus make agama. Nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerobokeun di neraka ge. Sarua jeung kitu sebab teu make agama. Teu make agama mana agama mana atuh bari. Geus teu salat diantep. Nyanana teu pernah ngajak salat ngaranna teu make agama. Nu zina diantep teu make aturan Al-Qur'an nu karib ngaranna teu make agama. Nu mabok diantep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an ngaranna teu make agama. Nu korupsi miliaran triliunan diantep nu mali koto. Tetep make agama nu kos kitu ngaranna tah ieu nagara urang teh atah deuleuh kumaha hate berarti nagara leumpang teu make agama siap ka neraka kabehan mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu aing mah lain ngomong lalagan beneran sia cek RT pan aing ngaji ngaji tinggal ngaji aduh cek RT aing mah ngaji deui minggu hareup masa bodoh sanung itah sia ngaji ka dieu ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu bakal korupsi kabehan sia. Deh, cek RT kiamat aing eureun bae ulah wae teh lah ieu eureun mah. Kan geus teu make agama. Sadar sia, nagara urang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain lalagaan, mana agamana? Cenah eta ka Mekah ge lain nangitan, nyana nyana makan saukun mat doang. Hayu tanyakeun ka kandung yeuh janyanaran teu ditahan teh henteu. Nyana makan sakuru, kamaka siap jual embe, jual kotok, untungnya jang aing siapa kali itu rupanya kajeng ditundun lagi di itu jauh jasa 12 kilo, terus saru aja kalari itu siap parah habak mun disompralkan teh bahasa rakyat kos gitu bahasa rakyat mun disompralkan teh kos gitu kamareka siap wahai orang balaraja aki-aki nini-nini kuaing dek ditundunnya jauh lo siap dek parah kajeng malah mabaning paeh habak di itu aing ngaracun hese mending parah bae di ditu. Mantak lamun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji. Alhamdulillah. Eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu. Sadar atuh teu sadar kos kitu. Neu kumaha atuh? Ja urang merantap di ditu teh, eueuh nu ngadengekeun. Usul eueuh nu ngadengekeun. Tah eta bahasa eueuh agamaan ieu teh nagara teh. Ieu mun hayang nyaho mah. Kuari agama tanpa negara. Pasantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman teu bergulir secara praktis sia-sia aing-aing. Sia-sia aing-aing bae ngaji, santri ngaji mingguan, beres bubar. Atupan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di nagara jauh. Sugan atuh ayakeun zakat, eueuh. Make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain kitu. Make pas aturan Al-Qur'anul Karim. Eueuh. Agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim, dibahas di pondok pesantren, santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu. Komon di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge. Dengan sabar kieu ge. Tak etak ceritakan agama, tapi penerapan di negara kan henteu. Berarti agama berjalan dengan sendirinya, henteu diatur ku negara. Lempang masing-masing. Lempang masing-masing. Agama, agama, lempang sorangan. Negara, negara teu make agama. Kos kieu ya acak-acakan, mantap. Nu perlu ditangkap, teu ditangkap. Nu teu perlu ditangkap, tangkap. Lantaran henteu tek enzip. Tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji. Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos kitu. Sebab Indonesia bukan negara Islam, demokrasi. Walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama. Agama jalan sendiri, negara jalan sendiri pakai demokrasi. Tidak akan nyatu di Indonesia kecuali cek nyana nanti kalau perang dulu. Gus Dur geus ngomong kitu, tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara. Agama, agama jalan sendiri. Masing-masing. Yang Kristen, jalan. Yang Katolik, jalan. Yang Buddha, jalan. Yang Protestan, jalan. Yang Islam, duduk tepat. Artinya jalan masing-masing. Sebab tadi kondisikan di negara. Tadi kondisikan di negara. Aturan-aturan agama. Negara teh aturan da. Aturan Walanda, bang. Iya, kos kita nak mal akur. Kiai salila anak ngan seukur pakai kokoset bae, ku lurah, ku camat, ku bupati datang ke ku presiden. Geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai. Jam wali pakai Quran mah nagarana lain make nagara Quran. Mantak kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset. Kiai dipake kokoset tatan kos kitu. Datang ke nyana. Ini kan negara kita tanggung jawab bersama. Kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap, ya kiai. Yuk, kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Enggak ada kendaraan ini. Oh iya dikasih gede. Iya siap, rada gede tanya. Kendaraannya jelek amat. Beri dia mau. Eh siap. Kiai kok koset makos gitu. Ayah, kendaraan. Ngehoak. Kendaraan. Cicing. Itu kiai nusok pakai kok koset. Biasanya kayak Golkar takut gitu. Iya tahan di negara. Tapi iya keur carita sekelumit takos gitu tak moal ngahiji. Datang ka kukumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi. Demokrasi na ge di urang teh ancan demokrasi anu jelas. Demokrasi masih keneh abang-abangan. Demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasi na. Ngan kieu kaayaanana, kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana, urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib. Apa kudu lepas? Teu bisa lepas atuh lamun lepas udah jadi bupati, udah jadi gubernur, udah jadi presiden, atuh engke Amerika nyerang ka urang. Tetep bae bentuk RT. Tenang teh. Jadi RT deui kuari teh. Lurah biasa lamun bisa mah nyana ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh panggeulana ka sorga nyana ge ngan moal lamun aya lurah aya camat aya bupati gubernur ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama panggeulana ka sorga ngan moal sakali deui lamun aya lurah lamun aya camat bupati gubernur ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an panggeulana ka sorga nyana lantaran nyana pemimpin ngan moal endek kumaha tu janteu tah kos kitu nah ieulah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah aya bae pamong, aya bae utusan bupati di daerah camat, kudu bae aya bupati, kudu aya gubernur, kudu bae mun eueuh dora ka kabeh. tetep baik. Tah, cak kiai boleh tah. Boleh ya, kedekatan atut cenah ieu. Iya, ieu sarardi jadi ieu kuari. Sardi. Nu mantak sedih kunaon emang kiai? Nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan kiai di Tangerang geus aya tanda tangan Jang Atut. Tolol tah kiai. Cak cenah mah aing teu nyaho meureun. Nyaho di Cisoka geus aya, di Blaraja geus aya, nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta. Komo pandek gelanjeung serang mah rarempag, rarempag. Ya Allah, ya Rabbi, deuk dikamanakeun eta otak kiai. Deuk dikamanakeun eta pemikiran kiai. Anu nyana teh kapan dideuleukeun ku Gusti Allah, salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai. Dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukangna. Kumaha lamun masyarakat? Ye, abdi mah milih ge keturutan kiai. Cek kiai teh jaing mah ngajakeun teh ngajak kiai. Jadi kitu kan isin mangga urang di masar di kitu. Loh, kiai mah ajak hari tadi panggung teh gigiwan. Teu bisa ku kuah. Eta kiai ngajak emang kunaon itu, ayo dibere duitnya. Kula onom teh dibere duit. Kiai mah dibere nya. Atuh dibere ge aing mah jangan seetik. Atuh dibere karena dua kali kan, tilu. Aduh, isin lalakon makan. Coba urang tah ngalalakon akhirat ieu mal kebel deui ge trek paeh. Lalakon ka ditu geus ganti isin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat. Kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah, maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat. Hidup, hidup, hidup ngan saukur 1 juta 2 juta ceuhil da naonan. Tapi di akhirat dikerbekeun ka neraka. Ya Allah, cak malaikat Jibril, kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah. Alhamdulillah. Ka mana ya neraka? Sial. Coba pulah pilih saya tik, pulah pilih saya tik. Ye. Wa man baya imaman ceuk Kanjeng Nabi saha jelema anu sumpah setia terhadap pemerintah, pemimpin. Fa atahu sabqata yadihi wa samrata qawlihi. Sumpah setia nyana sasalaman beak. Sumpah moal keluar mencari dukungan lain. Jeung sumpah luar biasa setiana sepenuh hati. Buah hati na bener-bener ngatukuh kelanjutan bangsa jeung negara. Khalifah yang bahula peat, saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar peat, saya siap akan membantu Sayyidina Umar. Nyawa pun taruhannya jadi. Ketika Sayyidina Utsman, saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman. Sasalaman beak. Geus kuku bage, hulu jadi suku, suku jadi hulu, siap beak ngaranna. Sasalaman sepenuh hati. Kitu kene zaman Sayyidina Ali, kitu kene zaman di zaman Sayyidina Muawiyah, Muawiyah terus eta khalifah khalifah khalifah khalifah. Kamari ge di zaman Presiden Soeharto beak. Orang Golkar tapi teu khusus. Kemanapun Anda tetap akan saya bantu sekalipun salah tak kiai ge kos kitu kan saya beak sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar beak saya anu geus dibere mobil beak anu geus dibere ka haji ke Mekah beak he kiai ge oplo beak teh kos kitu di zaman Golkar tah tah ieu beak teh demi bangsa jeung negara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna cing hade teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beat kan dengan melalui kartu eta teh beat. Sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dawa dimdiah kan ngaranna. Jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih ta ka dinya teh set ka SB misalna, ieu mah SBK bae kan ieu. Cek beda ka deuleu Demokrat lain deui. Sarua jeung kieu ieu, Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY. Akan saya kieu itu bantu. Apapun yang terjadi di negara ini, andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan, tentang jabatan, tentang berjalannya negara, tentang dan lain-lain sebagainya, saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara. Tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula mah sasalaman. Demi Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi Rasul, saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun, dimanapun, kapanpun. Andai kata terjadi peperangan, saya yang paling dulu. Eta beat karena sasalaman sumpah setia. Terus kebelah takwari, mantu ayo kos gitu mah. Ngan beat nak dijerok tetebeng. Maka paku orang. Set, ibeat ni ngaran eta. Eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hareupan Allah di mahsar. Di mahsar teh pertanggungjawabkeun. Emang henteu dicatet ku malaikat, dicatet ku malaikat ieu teh Raqib jeung Atid. Nah, dideuleukeun Ustaz Tad ka mana Tad? Ya, ka mana eta Tad? Ditanya alusana siap ya? Siap. Lain engke urang di akhirat. Ustaz Muhyiddin, maju. Gak geter-geter jadah, siapa ini kuasa ni cakap. Ella milih, iya tah, ayak Golkaran di dia tah. Nah, iya tanda tangan nyolok siapa kan? Benar. Siapa berarti nggak dukung Soeharto nyak jenggol karena? Naon si alasan adinya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeng agamana beres antek. Kula mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala kos kare itu. Siap jaka neraka, siap teu siap ge dukung atuh. Ieu ta, beat eta teh beat bener. Lamun urang geus beat set, kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah, ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden lu urus stres tenang tuh budaknya. Hayu siap berani kos gitu, salam teu berani bahaya. Ji balai lalagaan emang ngaji ya. Ngaji cenah atuh ka presiden mah geus teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia teu ngadukung ke di akhirat bawa tam. Geus mama malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta. Tulisan asupkeun habak bae abe malaikat maca ka aing. Wah, ini keluar dan dukungan eta teberes ya dukungan ieu. Eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh ke aing ngadukung berarti beat ya. Di hatanya di hareupan Allah kuari keur carita leutikna 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerbekeun di neraka. Masyaallah. Otak pasang tatang korak kiai. Ulangan seukur kitu dah doa. Ih, pan kurang mah pamimpin. Ih, kumaha ieu teh? Aduh, panjang ieu hadis ieu teh ya, di ditu no panjang ieu mah singkat. Eta kos kitu pejabaranana. Balikan deui. Jelema nu beat ka imam, sumpah setia memberikan lambaian tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati. Maka paliteu wajib nyeuneun nurut ka pamarentah, wajib. Ini istata'a lamun mampu. Nah, lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa taruhanna. Andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam teh. Di cara Islam mah bugot jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi deuk digulingkeun. Pandang urang. Paeh ge eta teh sorga. Goblok sia. Deuk nurunkeun presiden anu jujur nu adil aing heula. yo aing diharep paeh aing mah nyawa coplok sorga tah ngabela negara bangsa teh kos kitu. Asal lu dibelaanana nyana ngabelaan urang aing urang ngabelaan nyana aing nyana teu ngabelaan urang pan eta mun geus kitu atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon gara-garana gasing beledug melulu nu korban geus loba jasa kamari ieu deuk naek bensin geus pahara mobil rarusakan eta emang demi rakyat ta lain sih kos kitu hayu coba lamun dicaritakeun satu persatu na masya Allah mana nyana ka rakyat ai rakyat ta teu meunang henteu kudu ngadukung nyana bere duit jang ngadukung teu meunang ngomong salah ai nyana hayang didukung ai urang teu daek didukung nyeun SPPT bae datang ka paeh deui teu timbul eta kumaha masyaallah eta apa nu mal salah leutik encan nu di laluhur Bandung ah masyaallah ih wahara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rinciananna Tangerang bakal murikak bulu kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu lah komo nagara mah aduh luar biasa. Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir. Di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyikeun. Prabowo pernah ngautarakeun, kalau ini dikelola oleh bangsa kita, cak nyana cak Prabowo kula mah nyampaikeun Prabowo ye. Kula keur jadi Prabowo lah sagedeung ye. Hampir Prabowo. Tak, awas bahaya. Oh, paingan ngeunaheun make dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu. Gaji mata satai kuku bisa dibikin ka urang. Oh, eta mah. Ieu mah rahasia bae tanya. Kebanyakan deui antuh. Tuh, mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta. Oh, lamun dikelola bari pohara. Tapi tetep bae kajajan kunyana ge can puguh keneh bae jageuninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu ye kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur fadribu unukul akhar penggal beungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot mentak harita inget baik kula mah Ki Hasyim Muzadi hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU bugot-bugot eta tah ngan kaditu bugotna kitu sih jana mah kitu ah mau dibajakin lah kukulnya lah balik di katukang berarti kita ngomong eta teker ngedukung salah seorang kemudian eta bugot-bugot ngan kugus dur bae gak ada bugot-bugotan jana di Indonesia gak ada yang jujur Gus Dur ternyata bicara rijing pan KBH Gus Dur mah kos kitu aya nu deuk ngadukung dihenteuk aduhnya padahal ngadukungnya na gak ada bugot di Indonesia mencak Gus Dur sebab gak ada yang jujur jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh cek yang udah ganti lagi nanti gue begitu lagi ini ngomong sakadaek dah bae ongkoh teu budak atuh kos kitu deuk dibantu bo kan eta nyana di istana teh anu deuk ngabantu pohara jasa NU seluruhna ngabantu Ansor deuk ngabantu Banser deuk ngabantu Garda deuk ngabantu di luar eta partai deuk sabaran nu ngabantu ulah sampaikeun ka lengser ceuk Gus Dur apa-apa enggak usah dibantu saya cukup dibantu sama Allah aja urusin kamu aja ceuk yeuhnya udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah giliran deuk dibantu embungeun pan hese di Gus Dur mah tata kos kitu tah enggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh ieu mah andai kata tah kos kitu seorang pemimpin dek digulingkan, bunuh nu dek kagulingkeun anggap bugot mun pamimpinna adil. Ikir cerita hadis ya mah. Wa kana Abdullah bin Umar, kaayaan Abdullah bin Umar nyarita ki atihu tu nurut badeh ka sultan, tapi fi taatillah, dina nurut ka Allah, dina taat ka Allah, instruksi-instruksi pemerintah tuturkeun wa sihi fi masyiatillah, tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah. Namun instruksi-instruksi anu maksiat ulah dituturkeun, namun instruksi-instruksi anu taat wajib dituturkeun, tinggal kitu bae. Wari instruksi-instruksi anu taat tuturkeun, instruksi-instruksi anu maksiat ulah sakitu bae. Qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu. Cik ba'dul ulama nu dimurad fadribu unuqal akhar bahasa Kanjeng Nabi cek tadi penggal beuheungna, taeta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkeun, singkirkeun, la qatluhu wa mautu lain kudu dibunuh. Qala ba'dul al muradu bihi nu dimaksud ucapan Kanjeng Nabi fadribu qat qurasihi wa idza bunafasi buluh beneran lantaran didukung ku hadis ya dulu ala hadza qalu bi hadis nahar fadribu bisaib aya bahasa bisaib ka ila mangkama kumaha ayana bae tetep perangan wa huwa zahirul hadis cuman dihartina kieu cek urang mah yeu eta teh bahasa naon kitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nundeuk ngagulingkeun tak nundeuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikeun ka dibunuh maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh ca Kanjeng Nabi tapi nu jelas mah lain di singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh. Tak iya teh disyaratkan lakin surito fidzalik ayakunal awal adlan pamarentah na pamimpinna nu adil. Jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankan, lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur di sana adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankan, lamun aya pemimpin bupati adil pertahankan, lamun aya gitu lurah adil pertahankan, tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskeun mangga dek teu ge mangga. Jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin, wajib ngadirikeun pemimpinna, urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik, nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil, teangan pemimpin nu adil. Beat orang melalui pemilihan umum, colok orang, toblos orang, munti diberi duit, tedek nyolok, etatan blok orang nama tak. Kuari gus ngarep-ngarep, ilah turunnya jajan turun kena wajinnya, ilah turunnya turun. Rakyatnya tolol kabe, mending munti lok ngaji, menusok ngaji ke karitu, nusok ngaji ke karitu tak, ayo diberi duit, gampang tadi diberi duit, ente. Jadi kepedulian padahal etat ya, ganjaran, mantak kuari mah, gas. Ulah make mikiran-mikiran duit, bari, dek, dek milih presiden, saya presidenna, aing mah teu perlu dibere duit, komo leutik mah, kecuali gede. Teu perlu duit, nah aing mah, yeus, bukan, adil ya sana, ya, adil ya. Geus, nurani urang, kaji ku urang, ya, ke nyana ngomongna kumaha, kemudian sepak terjang awalna di mana mana kumaha, oh iya berarti pemimpin, pilih ku urang, kitu keneh, gubernur. Ya pembangunan anak Israel ada bagus ya. Kiki ayat tapak di masyarakat. Aju, dari aturan anak dibandingkan jenguk sajian berada bagus. Pilih orang. Kemudian bupati gitu kene. Ya. Ada pembangunan sekian persen persentase lumayan. Pilih orang. Kita menang ganjaran milih nak. Nah setelah kurang dipilih sesuai jengnya anak tata dina janji kurang milih. Aiprak barang tak te. Urjeng perjanjian datang urang ka imah bupati. Assalamualaikum. Henteu rek nanang imah bupati minta tanda tangan bahwa kaluar kula tina dukungan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula. Iya mah tatang tanda tangankeun bahwa kula teu kaluar. Cak itu bae. Balik mah tong boga ongkos minta ongkos. Cak bupati sial dah budak cenah. Tah eta kos kitu. Nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas sab kumaha bae urang beatna jelas. Atuh urang kaluar lagi kudu jelas. lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ieulah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada, pilgub, pilkades, pilpres, kebalik deui, pilkada, pilgub, pil balik deui kitu bae, pilpilan bae ieu mah teu eureun-eureun. Ya, ka eta kudu boga aturan urang teh, pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara. Negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama. Paeh ge sorga ieu, agama aing ieu teh pertahankeun. Kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil sakitu bae. Wallahu a'lam.